Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran sirah. Nah, mana akhi Basrum? Hadir hari ini? Hah? Belum, Ustaz. Masya. Kemarin ada nama, tapi orangnya saya panggil berkali-kali, dia tidak jawab. Hah? Kemana dirimu kemarin? Ada kerja, Ustaz. Oh, baik-baik. Barakallahu fiik. Baik. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca tentang pernikahan Nabiuna sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Dan telah kita ketahui bahwa ada dua riwayat dalam hal itu. Yang pertama bahwa Khadijah radhiyallahu anha tatkala jatuh cinta dan tertarik kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menulis surat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat tersebut beliau menyampaikan untaian-untaian kata yang indah yang telah saya sebutkan di pertemuan yang lalu. Riwayat kedua menyatakan beliau menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad bukan melalui surat tetapi melalui teman sahabat dekat beliau yang bernama Nafisah. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Nabi untuk menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Simpulan yang kedua dari pelajaran sirah kemarin sore, bahwa yang masyhur dari kalangan yang masyhur dari ahli sirah bahwa umur Khadijah saat itu 40 tahun. Ya, dan ada pula di kalangan para ulama yang menyatakan umur beliau 28 tahun. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu berumur 25 tahun. Berarti berapa perbedaan umur Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhi Basrum? Berapa tahun tua Khadijah? Hah? Berapa? Eh, Ustaz. Nah, berapa tahun berarti lebih tua Khadijah ketimbang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? 14 tahun, Ustaz. 14 tahun apa 15 tahun eh? 15 tahun. Ya, dengan baik. Barakallahu ya. Dengar baik-baik ini, 15 tahun lebih tua istri. Dan telah kita sebutkan bahwa Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menikah dengan dua orang laki-laki sebelumnya. Ya. Yaitu Atiq bin Aid Al-Makhzumi, dan telah lahir dari Atiq bin Aid Al-Makhzumi ini seorang anak yang bernama Hindun, tapi dia laki-laki. Dan suami yang kedua beliau adalah Abu Halah, dan telah lahir dua anak dengan Abu Halah ini, Halah dan Hindun. Nah, setelah itu baru nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah karuniakan tiga anak laki-laki untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah, dari beliau Khadijah, yaitu Abdullah, Qasim dan Tahir. Sebagian ulama ada yang menyebutkan empat, yaitu Tayyib, namun ma'rufnya dua ya, Abdullah dan Qasim. Dan empat wanita Fatimah, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Semua mereka diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala di masa Nabi, masih hidup, kecuali Fatimah, karena beliau wafat 6 bulan setelah Nabiuna sallallahu alaihi wasallam wafat. Baik ikhwanil kiram wa akhwatiyal karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Berikut ini beberapa keutamaan Khadijah sebelum kita memetik beberapa faedah yang dapat kita petik dari kisah pernikahan Nabiuna sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Utamaan yang pertama, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisaiha Maryam bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Sebaik-baik wanita di masa Bani Israel adalah Maryam bintu Imran, ibunda Nabi Isa alaihi salam, dan sebaik-baik wanita dari umat ini adalah Khadijah. Wa asyara waqi' ila sama'i wal ard. Baik. Yang kedua, di antara keutamaan Di antara riwayat menunjukkan keutamaan Khadijah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan maghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah. Aku tidak pernah cemburu kepada seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh madu asli beliau. Kecuali hanya kepada Khadijah. Dalam riwayat yang lain, maghirtu ala Khadijah, seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Wa inni lam udrika. Padahal aku tidak pernah bertemu dengan Khadijah. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak poligami kecuali setelah wafat Khadijah. Setelah wafat Khadijah barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan siapa? Akhi Basrum. Hah, teman-teman di Zoom. Setelah wafat Khadijah, Nabi menikah dengan siapa? Hah, teman-teman di Zoom. Ada yang ingat? Setelah Khadijah wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan siapa? Hah? Ada yang menyebutkan Aisyah. Sebelum Aisyah siapa? Saudara. Hah? Dengan siapa? Saudara. Ahsan, masya Allah, barakallahu fiik. Antum alamatnya di mana? Di Barakallahu. Alamat antum di mana? Saya di Jakarta di dekat Blok M. Baik, nanti tolong kirimkan alamat ke admin ya. Insya Allah ada oleh-oleh dari anak atau hadiah. Masya Allah, jazakallahu khair. Baik, barakallahu fiik. Yaitu saudara, ya. Saudara. Setelah itu baru dengan Aisyah radhiyallahu anha 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beberapa tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ya. Kemudian begitu setelah hijrah baru membangun rumah tangga dengan Aisyah. Tetapi kata Aisyah, istri Nabi yang paling aku cemburui adalah Khadijah. Padahal aku tidak pernah bertemu dengan Khadijah. Allahu akbar. Kenapa? Wa kana wasallam idza dzabaha syah yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai, sangat menyayangi dan selalu memuji Khadijah. Bahkan Khadijah telah meninggal, sudah lama meninggal, beliau terkadang menyembelih seekor kambing kemudian memerintahkan agar daging kambing tersebut dibagikan kepada teman-teman istrinya Khadijah. Ini fikih jamaah untuk kita kaum suami. Begitu juga adinda Basrum dan adinda-adinda kami lain yang masih bersatu jomblo. Di antara akhlakul karimah terhadap istri adalah memuliakan teman-teman mereka. Ya. Sekalipun istri kita telah meninggal dunia, apalagi kalau dia masih hidup. Nah, jadi ya, jangan pelit-pelit kali ya sama istri ya. Kadang kasih juga uang untuk istri agar istri punya kesempatan mentraktir ya kawan-kawannya. Atau supaya istri bisa memberikan hadiah kepada kawan-kawannya. Ya, apalagi istri kita mungkin enggak punya pekerjaan dan enggak punya uang masuk usaha sendiri. Ya, si suami jangan pelit-pelit kali ya. Barakallahu fiik. Qal, maka Khadijah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha menyatakan fa aghdabtu yawman, aku pun marah kepada Nabi. Ya, aku pun marah kepada Nabi. Dan aku berkata, Khadijah, selalu Khadijah wahai Rasulullah, mana kawan-kawanku? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, inni qad urziqtu hubbaha, sungguh aku telah diberikan kecintaan yang luar biasa kepada Khadijah. Subhanallah. Kenapa? Karena pengorbanan Khadijah yang luar biasa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi harta ya, dari sisi motivasi. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam didustakan oleh keumuman masyarakat Mekah, Khadijah lah yang tegar menyatakan, la yukhzika Allah, wahai suamiku, Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau, Allah enggak akan mengabaikan engkau, karena engkau adalah nabinya, karena engkau mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari hal yang mungkar, Allah pasti menolongmu. Jarang ada istri kayak gitu, ya kan? Coba istri zaman sekarang, udah bang, jangan keras-keras banget bang. Ya, Nanti kita enggak punya kawan lagi di komplek, nanti orang-orang komplek enggak senang lagi lama kita. Kita biasa-biasa aja labang dah jenggot, kerok aja labang dikit. Jalan apa jangan tinggi-tinggi ke banget, turunin dikit ya, sesekali isbal kan ya. Allah juga Maha Maaf ngampun. Ya, itu wanita akhir zaman. Khadijah di masa itu, di saat dia tahu konsekuensi Nabi menjadi Nabi, akan dicemoohi, akan dicela, bahkan akan dibunuh, terancam nyawa suaminya, terancam nyawa dirinya dan anggota keluarganya. Dan di saat itu semua manusia mendustakan Nabi, kecuali hanya Khadijah dari kalangan wanita, dan hanya Abu Bakar dari kalangan orang tua, dan hanya Ali dari kalangan anak muda, dan hanya Bilal dari kalangan budak sahaya. Khadijah tegar, bahkan bukan sekadar tegar untuk dirinya, dan beliau menghibur dan memotivasi suaminya. Ini penting jamaah ya, karena motivasi seorang wanita kepada suami itu cukup pengaruh ya. Karena seorang itu kalau di rumahnya mesra dengan anggota keluarganya, sekalipun di luar dia punya ada ribuan orang yang membenci dan menggosipnya, dia gak akan peduli. Tetapi sebaliknya, sekalipun dia punya ribuan kawan di luar rumah, tetapi rumah tangganya seperti kapal pecah, sama istri pisah ranjang udah belasan tahun misalkan, maka ya syayabathu qabla an yashib, uban akan keluar sebelum saatnya. Baik, dalam hadis yang lain Nabi menyatakan wa kana li min hal walad, hanya dari Khadijah aku memiliki anak. Baik, karena memang seluruh istri Nabi tidak memberikan anak kepada Nabi dengan izin Allah, kecuali Khadijah radhiyallahu anha. Yang ketiga, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga pada nomor 2432 dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan, Ata Jibril an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam datang dan berkata, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atatka ma'a ina'un fihi idamun aw ta'amun aw sharabun, fa idha hiya atatka faqra 'alayha salam min rabbiha 'azza wa jall wa minni wa bashshirha bi baytin fil jannah min qasabin la sakhaba fiha wa la nasab. Wahai Rasulullah, ini Khadijah datang, dia membawa sebuah bejana di dalamnya ada makanan dan minuman. Apabila ia telah datang kepadamu, maka bacakanlah salam dari Allah kepadanya dan salam dariku. Allahu Akbar. Allah dan malaikat Jibril memberikan salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Ya, betapa mulianya beliau. Wabashirha, dan berikan berita gembira untuk Khadijah, wahai Rasulullah, dengan sebuah rumah dari intan permata di dalam syurga, yang di dalamnya tiada kelelahan dan keletihan. Allahu Akbar. Ya. Luar biasa. Baik, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat. Berikut ini beberapa faedah yang dapat kita petik dari kisah pernikahan dan cinta yang terjalin antara ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha dan nabiyuna wa khaliluna wa syafi'una sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita dapat memetik pelajaran, yaitu betapa bijak dan berakalnya Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena beliau tidak gegabah dan tidak tergesa-gesa tanpa mempelajari terlebih dahulu untuk meminta Nabi SAW menikahi dirinya. Karena tatkala beliau mendengar amanah yang luar biasa bahwa Nabi orang yang mulia akhlaknya, seorang yang amanah, seorang yang jujur dari kaum yang mulia, beliau meminta Nabi SAW menjalankan usahanya. Ini salah satu tips yang paling bagus untuk mengetahui kejujuran dan amanah seseorang. Ya, kita amanahkan uang atau harta kepadanya. Oleh karenanya para ulama sebutkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam Sahih Muslim, bahwa ada seorang laki-laki memberikan persaksian kepada seseorang di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memberikan persaksian. Maka Umar bertanya, "Man yuzakik?" Siapa yang akan merekomendasikan engkau sebagai saksi? Maka berkatalah seseorang menyatakan, "Ana, aku yang akan merekomendasi dia wahai Umar." Tetapi lihat balasan Umar kepada orang tersebut setelah itu. Umar menyatakan, hal safar tamah, apakah engkau pernah safar bareng dia? Tayyib, dia menyatakan, la, belum wahai Umar. Yang kedua kata Umar, amal tu bid dirham wa dinar, apakah engkau pernah bermuamalah uang dengan dia, dinar, dirham, kan mata uang di masa itu? Pernah? Belum. Qala la, kalau demikian, aku tidak bisa menerima rekomendasi engkau untuk dia. Karena seseorang itu diketahui kejujurannya dengan dua hal ini, safar sama dia. Ya. Yang kedua, muamalah uang. Selama Allah, oh Masya Allah, ya. Uang yang janjinya sekian, rupanya sekian, ya. Yang utangnya jatuh tempo sekian, gak ada kemampuan diundur-undur. Ya. Berarti dia enggak jujur. Maka orang tersebut ditolak oleh Umar. Kemudian Umar menyatakan, wallahi alladhi la ilaha illahu ma ta'arifu, demi Allah, la ilaha illa ghairu, tiada sesembahan yang berhak diberi kecuali ia, sungguh engkau belum kenal orang itu, karena engkau belum pernah safar sama dia dan belum pernah bermuamalah uang dengan dia. Naam. Ya. Maka Khadijah radhiyallahu anha sebelum menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun beliau sudah mendengar Nabi seorang akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang mulia, memiliki amanah yang luar biasa dan dari kaum yang mulia, beliau mengutus seorang utusan kepada Nabi, menawarkan kepada Nabi untuk menjalankan usaha perniagaan beliau dari Mekah ke Syam. Ini kan uji coba yang luar biasa dari Khadijah. Harta diserahkan kepada Nabi untuk Nabi jalankan usaha perniagaan dari Mekah ke Syam. Perjalanan cukup panjang, cukup mudah untuk dilarikan harta tersebut, atau cukup mudah seorang membuat alasan bahwa uang tersebut, harta tersebut hilang, ya, di jalan diambil perampok dan seterusnya, ya. Padahal dia mengambilnya. Begitu Khadijah melihat kejujuran yang luar biasa pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi menjalankan usaha beliau, ha? Kemudian melihat keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beliau menjalankan usaha Khadijah yang disampaikan oleh Khadijah oleh Maisarah kepada Khadijah, setelah itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam ya disurati oleh Khadijah surat cinta. Qad raghibtu fika ya ibn ami, wahai putra paman, aku telah jatuh cinta kepadamu, aku sudah tertarik denganmu karena adanya sisi kerabatan di antara kita, karena kejujuranmu, karena kemuliaan nasabmu, dan karena kemuliaan akhlakmu. Subhanallah. Khadijah tidak sedikit pun menyebutkan nilai-nilai fisik, sekalipun Nabi sempurna fisiknya. Ini kemuliaan Khadijah dan kehormatan beliau yang cukup tinggi. Ya, tidak seperti sebagian wanita. Dari bahasa dia nulis saja sudah menunjukkan kurang sopan, ya, kurang terhormat. Ya, Khadijah, Masya Allah. Beliau enggak nulis, saya jatuh cinta karena lo ganteng banget, lo cover boy, gua tertarik, lu kuning langsat. Enggak. Aku tertarik kepadamu karena ada sisi kerabatan antara kita, karena engkau dari kaum yang mulia, karena amanah engkau dalam menjalankan usahaku, dan karena aku melihat engkau memiliki akhlak yang mulia. Subhanallah, ya. Sebelumnya dites dulu oleh Khadijah. Jadi jangan gegabah dulu menikah dengan seseorang. Wahai adinda-adinda kami yang masih berstatus jomblo dan single senior, ya, jangan begitu lihat ustaz bilang bagus, langsung enggak, lihat dulu, pelajari lagi. Atau hanya sekedar Masya Allah nilainya 9,5 ustaz, blasteran ustaz, sabar, ya. Karena mencari pasangan hidup, teman hidup, berumah tangga itu bukan seperti beli mobil. Beli mobil, salah beli, seminggu setelah itu kita bisa ganti lagi, rumah tangga tidak bisa. Banyak konsekuensi yang harus kita terima jika kita berpisah di tengah jalan dengan mereka. Nah, baik, pelajaran lainnya yang dapat kita petik dari kisah tersebut, pentingnya bagi para wali wanita untuk menikahkan putri mereka dengan orang-orang yang saleh, sekalipun mereka harus menawarkan putri mereka kepadanya, dan itu bukan sebuah aib. Atau bahkan dirinya sendiri, wanita tersebut menawarkan dirinya kepada lelaki yang saleh, itu sesuatu yang tidak mengapa selama tidak menimbulkan fitnah. Pernah ditanyakan kepada Syekhuna Alimul Madinah Ubaid Al-Jabiri radhiyallahu rahimahullahu taala wa hafizahu min kulli su'in wa makruh, apakah boleh seorang akhwat, seorang wanita yang jatuh cinta tertarik kepada seorang lelaki yang dia ketahui lelaki tersebut berilmu dan saleh, untuk menawarkan dirinya kepadanya langsung? Secara hukum boleh, tiada larangannya, selama tanpa khalwat, ya dia chat, ya dia telpon, atau dia bicara, karena hukum asal suara wanita itu bukan aurat. Tetapi jika dia khawatirkan timbul fitnah, ya akan jatuh ke dalam jeratan-jeratan syaitan, terlebih lagi kita berada di zaman yang hawa nafsu telah menguasai keumuman manusia, lebih baik dia sampaikan melalui perantara. Nah, taib, di sini Khadijah menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam riwayat yang lain melalui Nafisah. Dan paman beliau pun Amr bin Asad pun setuju dan segera menikahkan anaknya tersebut, yang merupakan keponakannya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira ini aib lah. Coba perhatikan beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim tentang ini. Bahwa boleh seorang wanita atau wali wanita menawarkan putri mereka atau wanita mereka tersebut kepada seorang yang mereka anggap saleh, seperti cerita Allah tentang Nabi Musa di dalam surat Al-Qasas. Inni uridu an unkihaka ihda bnataya, ayah dua wanita tersebut berkata kepada Musa alaihi salam, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku, dengan syarat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas. Ini dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga para sahabat Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menawarkan putrinya Hafsah setelah meninggal suaminya dan menjanda kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Uthman bin Affan menjawab, lam yabduli, wahai Umar, untuk saat ini belum ada rencana poligami. Jujur beliau jawab. Kemudian beliau tawarkan ke Abu Bakar radhiyallahu anhu, tapi Abu Bakar cuma diam, tidak menjawab mau dan tidak pula menolaknya. Kenapa? Karena beliau sudah tahu ada keinginan dari Nabi untuk menikahi Hafsah. Sementara kalau beliau menjawabnya, langsung memberitahukannya kepada Umar sementara Nabi belum melakukannya, beliau takut telah membocorkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Umar marah kepada Abu Bakar. Rupanya tidak lama setelah itu Rasulullah datang meminang Hafsah. Syahidnya apa? Syahidnya Umar, sekelas Umar sebelum Islam saja beliau seorang tokoh disegani dan ditakuti. Setelah Islam beliau umat Nabi Muhammad yang paling mulia setelah Abu Bakar, menawarkan putrinya kepada Uthman untuk dipoligami, dan untuk dipoligami oleh Abu Bakar, karena beliau melihat mereka adalah orang yang saleh, dan itu bukan kerendahan. Jadi enggak usah gengsi, ya, daripada nanti terlambat akhirnya cinta bertepuk sebelah tangan. Kemudian ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, juga di dalam hadis ini, dalam kisah ini, para ulama mengeluarkan faedah, ya, bahwa seorang wali atau juga seorang wanita jika telah mengetahui ada seorang yang pantas untuk dirinya sebagai suami, atau kalau dia seorang lelaki sebagai istri, dia tahu itu orang yang berilmu saleh, hendaknya dia segera meraihnya. Jangan ia tunda-tunda apabila dia telah yakin orang tersebut adalah orang yang saleh. Jangan jual mahal, ya, segera daripada nanti terlambat. Khadijah radhiyallahu anha di sini setelah mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur, akhlakul karimah, beliau langsung menawarkan dirinya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada wali-wali wanita dengan sabdanya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa illa takun fitnatun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Apabila telah datang kepada kalian seorang laki-laki meminta wanita kalian, istri, adik, ponakan, dia adalah orang yang kalian cintai akhlak dan agamanya, akidahnya benar, manhajnya benar, dan akhlaknya bagus. Karena ada orang beragama, masya Allah, semangat ngaji, tapi akhlaknya pun masya Allah luar biasa pelitnya, luar biasa dengkinya, luar biasa sensitifnya, itu juga bisa mengeluarkan uban kita sebelum saatnya keluar, ya. Ilmu dan akhlak. Dari mana kita tahu ilmu? Dari mana dia belajar? Kepada siapa dia belajar? Bagaimana background belajarnya? Bagaimana kita tahu akhlaknya? Dari orang-orang terdekatnya. Siapa kawan dekatnya sehari-hari? Anil mar'i la tas'al wasal qarinahu fa innal qarina bil muqarani qarinu, kata syair Arab. Kalau kamu ingin tahu tentang seorang, tak perlu kau tanya kepada orang siapa dia. Cukup kamu tanya, siapa teman dekat dia sehari-hari? Siapa sahabatnya? Siapa teman duduknya sehari-hari? Karena teman duduk itu tidak akan jauh dari kawan duduknya, kawan dekatnya. Ayat dan hadis yang menerangkan pengaruhnya teman, sesuatu yang dimaklumi. Ya. Kalau tidak, kata Nabi, akan terjadi fitnah di permukaan bumi dan kerusakan yang besar. Betapa banyak wanita yang berada di dalam kehancuran rumah tangganya. Rumah tangganya hancur, berada di dalam kejelekan setelah dia menolak seorang lelaki yang berilmu dan berakhlak, yang bagus agamanya dan bagus akhlaknya, hanya karena nilai-nilai dunia. Akhirnya Allah berikan tegurannya kepadanya setelah itu. Dan ini peringatan dari Nabi. Takun fil ardi fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tolak sementara agamanya bagus dan akhlaknya bagus, kalian tolak, siap-siap akan terjadi kerusakan, ya, dan fitnah yang besar di atas permukaan bumi. Kemudian fikih lainnya, dan ini penting untuk diketahui, terkhusus adindaku Basurum, barakallahu fik, ya, bahwa untuk mengakhiri masa jomblo itu tidak mesti dengan gadis, ya, akhi Basurum, ya, sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengakhiri status, ya, jomblo dan singlenya dengan seorang janda, ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena status sosial janda bukanlah sesuatu yang rendah. Di Indonesia mendengar kata janda seakan-akan kata janda itu adalah kata yang rendah. Lah, itu karena terlalu sering nonton sinetron, atau sudah terlalu sering kata janda itu dijadikan bahan candaan di Indonesia, sehingga menjadi jatuh kemuliaannya. Lah, kemuliaan dalam Islam adalah dengan ketakwaan. Nabi SAW rela nikah dengan ibunda kita Khadijah, sekalipun Khadijah lebih tua 15 tahun daripada beliau. Khadijah telah menikah dengan dua laki-laki sebelumnya dan telah wafat, dan telah memiliki 3 orang anak. Nabi rela menikah dengan Khadijah tatkala beliau tahu wanita Khadijah adalah wanita yang bersih di tengah-tengah jahiliyah, wanita yang terhormat, wanita yang bagus akhlaknya, dan wanita yang dermawan berkorban di jalan Allah Jalla wa'ala. Maslahat agama yang beliau pertimbangkan, dan juga beliau diberikan keutamaan kecantikan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka ini menjawab tuduhan-tuduhan misionaris dan orang-orang kafir tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita memiliki istri yang banyak, dan yang mereka angkat selalu pernikahan Nabi kita dengan Aisyah. Ya, tidak pernah mereka mengangkat bagaimana Nabi kita menikahi Khadijah, sementara Khadijah sudah lebih tua dari Nabi kita 15 tahun. Khadijah sudah menikah dengan dua orang laki-laki sebelumnya, sudah memiliki 3 anak. Nabi kita pernah menikahi Ummu Salamah yang sudah menjadi nenek-nenek, dan anaknya sudah tua-tua, dan anak dari Ummu Salamah Nabi perlakukan seperti anak kandungnya sendiri. Ini enggak pernah diangkat oleh mereka, orang-orang yang menanamkan kebencian terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hati manusia. Tetapi itu tidak pernah sukses, karena Nabi kita sebagaimana namanya, Muhammad, terpuji, dimuliakan, dunia akhirat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulia dan terpuji. Nah. Jadi enggak mesti dengan gadis, ya. Kalau lagi ada kesempatan dapat berita ada janda yang masya Allah akhi basurum barakallahu fik, ya. Kayak Khadijah, Khadijah akhir zaman, segerakan. Jangan sampai nanti disalib, ditikungan oleh ikhwan lain. Hah? Ini misalkan ini masya Allah janda ustazah, ya, bisa bahasa Arab, bisa baca kitab, bisa ngajar, masya Allah, hafizah lagi, ya, hafizah, masya Allah, dari keluarga yang baik, kaya lagi, masya Allah, hartanya bisa digunakan untuk berdakwah, nuntut ilmu, pergi haji, pergi umrah, ini materi syariah namanya. Baik, ya, tapi ustaz cantiknya biasa-biasa aja, cukup, bismillah. Selama cukup kecantikannya, bismillah. Apalagi lebih. Tapi umurnya enggak masalah, ya. Umurnya tua, Ustaz. Khadijah lebih tua 15 tahun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak kesempatan setelah itu nanti. Apalagi kalau dia wanita yang mulia, ya. Dan engkau adalah orang suami yang dia lihat, suami yang cukup mulia, yang cukup bagus akhlaknya dan cukup setia kepadanya. Insyaallah, ya, dia akan memperlakukan engkau seperti Sarah memberikan hadiah istri kedua untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, justru dia yang menyuruh poligami. Justru dia yang mempersiapkan, ya, madu asli untuk suaminya. Nah. Jadi enggak perlu gengsi dan seorang jomblo enggak perlu malu mengakhiri jomblonya dengan seorang yang janda. Sekali lagi, status janda bukanlah status yang rendah. Karena kemudian dalam Islam itu dengan ilmu dan amal, inna akramakum indallahi atqakum. Andai kata mengakhiri jomblo, masa single dengan janda sesuatu yang tabu dan menjatuhkan kehormatan demi Allah, Allah tidak akan mengizinkan nabinya nikah dengan janda pada nikah perdananya. Rupanya istri yang pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah, ibunda kita yang lebih tua daripada Nabi kita 15 tahun, yang telah menikah dua kali sebelumnya dan sudah memiliki tiga orang anak. Dan Nabi pun memuliakan anak Khadijah dari dua suaminya sebelumnya seperti dengan pemuliaan yang luar biasa yang telah kita simak sebagiannya pada pertemuan yang lalu. Baik, pelajaran lain yang dapat kita petik dari pelajaran sirah hari ini dan yang kemarin, bahwa Allah Jalla wa'ala telah memberikan ujian yang luar biasa kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau belum nikah, di masa kecilnya beliau telah diwafat, beliau lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Umur 6 tahun, Allah wafatkan ibunda beliau di depan kedua matanya. Dalam perjalanan pulang dari Madinah ke Mekah, pulang dari ziarah kuburan ayahandanya, karena sakit parah. Umur 8 tahun, meninggal kakeknya, setelah itu dirawat oleh Abu Talib. Setelah menikah, beliau diberikan anak keturunan 6 orang kurang lebih. Ya. Tetapi semua mereka diwafatkan oleh Allah kecuali Fatimah. Beliau wafat 6 bulan setelah Nabi wafat. Maka barang siapa yang diuji oleh Allah Jalla wa Ala dengan wafatnya orang tuanya, ya, di saat dia masih hidup, dan Allah wafatkan seluruh anaknya di saat dia pun masih hidup, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik suri teladannya untuk menghibur dirinya. Nabi saja diuji oleh Allah seperti ini. Ya, kita punya suri teladan yang sempurna dalam hal ini. Dan ini hiburan bagi siapa saja yang Allah uji dengan ujian yang seperti ini. Ya, punya anak, kemudian Allah wafatkan, lahir lagi, Allah wafatkan, lahir lagi, Allah wafatkan. Nabi SAW, semua putera-putri beliau diwafatkan oleh Allah di masa beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Sebagaimana Allah telah mewafatkan kedua orang tuanya di masa beliau masih hidup. Bahkan beliau lahir, ayahanda beliau telah meninggal dunia. Allahu Akbar. Baik, barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Tapi Ustaz, ya, Rasulullah kan juga menyarankan, mengutamakan untuk menikahi gadis karena bibirnya lebih manis dan sebagainya. Bagaimana? Jazakallahu khair. Yang pertama, akhi, sepertinya Anda jomblo nih atau single. Yang kedua, saya belum pernah mendengar, bukan berarti enggak ada, ya, karena sesuatu yang belum saya ketahui tentunya jauh lebih banyak daripada apa yang telah saya ketahui. karena Nabi menganjurkan kita menikahi gadis karena bibirnya. Boleh tahu hadisnya akhi dalam hal ini? Karena bibirnya alasannya? Boleh tahu dengan akhi Elfi sebagai tambahan faedah buat saya? Kita saling sharing di majelis ini insyaallah. Dan jazakallahu khairan. Boleh tahu riwayat siapa? Mana akhi Elfi? Ahwan Ustaz, nah. Anak ukhti. Ah, ukhti Elfi. Boleh tahu riwayat dalam hal ini? Hadis siapa? Riwayatnya saya enggak hafal Ustaz. Di mana depannya? Tapi kan ketika itu kan ada yang ingin menikah lapor ke Rasulullah. Betul. Ingin menikahi seorang janda. Lalu Rasulullah berkata, "Kenapa kau tidak menikahi seorang gadis saja seperti itu?" Baik. Dan ini baik. Ada redaksinya. Seperti ini misalnya bibirnya lebih manis seperti itu. Nanti saya cari tahu. Baik. Benar. Hadis di atas adalah hadis Jabir ketika beliau menikah datang kepada Nabi, Nabi pun bertanya, "Gadis atau janda?" Beliau menjawab, "Janda wahai Rasulullah." Maka Nabi pun menyatakan, "Halla tazawwajta bikran fatula'ibuha wa tula'ibuka?" Kenapa enggak dengan gadis wahai Jabir sehingga engkau bisa lebih bercanda? Ya, bersunda gurau dengan dia dan dia juga bisa lebih bercanda dengan engkau lebih karena keumuman gadis lebih dari sisi itu ketimbang janda. Kemudian Jabir pun menjawab, "Karena aku memiliki adik-adik yang yatim, ya, yang udah enggak punya orang tua sehingga dia bisa merawat adik-adikku." Nah, yang ingin saya ketahui redaksi "karena bibirnya". Ini yang saya penasaran. Ya, anjuran mengutamakan gadis karena bibirnya. Ini yang saya ingin tahu, ukhti Elfi. Kalau dapat riwayatnya, di mana sumbernya, tolong share ke admin supaya menjadi tambahan ilmu untuk kami. Nata'awan 'alal birri wa taqwa. Insyaallah kita akan saling bahu membahu di atas kebaikan. Ya, mohon na'in barakallahu fiik. Nah. Berarti saya belum menjawab pertanyaan di atas. Maka jawabannya tiada kontradiksi. Pada pelajaran syarah kita tadi, kita menyebutkan tiada salahnya, tiada tabunya, dan seorang tidak perlu minder mengakhiri masa jumlah dan single atau mengawali nikahnya dengan seorang janda. Kecuali saya menyatakan lebih utama nikah dengan janda ketimbang gadis, maka ini ada kontradiksi. Jelas? Baik, dalam hal ini para ulama menerangkan bahwa hukum asalnya dianjurkan dia menikah dengan gadis ketimbang janda seperti hadis Jabir di atas. Tetapi jika di sana ada maslahat yang lebih besar terhadap agama dan dunianya dalam pernikahan dengan seorang janda, maka janda lebih diutamakan saat itu ketimbang gadis. Contohnya apa? Contohnya Khadijah, janda lebih tua dari Nabi 15 tahun, bahkan telah menikah sebanyak 2 kali sebelum menikah dengan Nabi. Dan Allah tidak akan mungkin memilih untuk Nabi-Nya kecuali sesuatu yang lebih sempurna. Dan masalahnya pun besar. Baik, yang kedua, hadis Jabir tadi, tatkala Jabir menyebutkan alasan beliau memilih janda ketimbang gadis, Nabi pun mengikrarnya. Masya Allah, sampai ini hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Aina, masya Allah. Alaikum bil abkar fa innahunna a'zabu afwahan wa arhaman wa arda bil yasir. Jazakillahu khairan. Hendaklah kalian menikah dengan perawan karena mereka lebih segar mulutnya, lebih banyak anaknya, dan lebih redha dengan yang sedikitnya. Jazakillahu khairan, telah mengingatkan kami dengan hadis ini. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana pandangan syariat terkait seorang yang menikah tapi tidak mengundang karib kerabat kandung, contohnya saudara-saudara kandung dari pihak ayah, dalam acara pernikahan tersebut dikarenakan adanya masalah keluarga? Jika dia melakukan ini karena marah kepada mereka, ini jelas sebuah bentuk memutuskan silaturahim. Dan di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim itu. Ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil man wasala rahimahu idza quti'at. Penyambung silaturahim yang hakiki itu bukanlah orang yang membalas kebaikan kerabatnya. Mereka menyambung silaturahim dengannya, maka dia pun menyambung silaturahimnya dengan mereka. Tetapi penyambung silaturahim yang hakiki itu adalah orang yang menyambung silaturahimnya yang telah diputuskan oleh pihak kerabatnya. Maka hendaknya dia mengundang mereka, karena mereka kerabat adalah orang yang lebih berhak mendapatkan kebaikan kita ketimbang orang lain. Oleh karena ketika Abu Thalib ingin menyedekahkan hartanya yang paling mahal yaitu Bayraha, kebun beliau samping masjid Nabi, Nabi anjurkan agar beliau memberikannya kepada kerabat-kerabat. Nah, silakan yang ingin bertanya langsung, barakallahu fiik, melalui audio. Nah, silakan. Jadi nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadina. Ustaz, saya izin bertanya. Jadi ini terkait pertanyaan terkait materi yang syirik tadi, Ustaz. Jadi kalau misalkan zaman dulu kan yang kita tahu bentuk dari syirik itu kan terang-terangan ya, kayak misalkan menyembah batu, menyembah bintang. Tapi kalau untuk zaman modern sekarang, mungkin syirik itu nggak terlalu terang-terangan dan tidak terlalu disadari gitu. Kayak misalkan kita mengidolakan artis K-pop, atau misalkan kita berharap lebih gitu kepada dokter untuk menyembuhkan penyakit kita. Dan pertanyaannya itu, apakah hal tersebut juga disebut dengan syirik, dan bagaimana cara kita menyadari bahwa hal-hal yang terkadang kita anggap sederhana itu ternyata masuk ke dalam kesyirikan gitu. Nah, Masya Allah. Sudah? Baik, barakallahu fiik. Kalau boleh saya simpulkan, yang maksud dari pertanyaan di atas adalah apa definisi syirik dan apa kiat-kiat agar kita selamat dari syirik. Perlu diketahui bahwa di dalam pembahasan syirik dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pembahasan yang terang menderang, sampai-sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Usul Sittah, yafhamuhu abladul balid, orang yang paling rendah IQ-nya akan memahami ayat-ayat yang menerangkan tentang syirik dan tauhid. Ya, bahwa syirik adalah memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya. Dan secara ringkas itu terjadi dalam tiga hal. Yang pertama dalam rububiyah, namun sedikit yang jatuh ke dalam hal ini. Paling banyak adalah yang kedua berikut ini. Rububiyah, di mana dia berkeyakinan ada selain Allah yang mengatur alam semesta, yang memberikan kebaikan, kejelekan, memberikan rezeki dan sebagainya. Ini syirik dalam rububiyah. Yang kedua syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah, di mana dia memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah. Ibadah definisinya adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Apakah itu berbentuk keyakinan seperti roja, tawakal, ya khauf, roja, rasa takut, cinta, optimis. Apakah itu ucapan ataukah perbuatan? Seperti dia memalingkan nazar ke kuburan, menyembelih ke pekuburan, menyembelih untuk mendekatkan dirinya kepada syaitan, menyembelih supaya enggak diganggu oleh syaitan ke laut, ya. Berdoa kepada orang-orang yang telah mati, ya, menjadikan orang yang telah mati sebagai perantara antara dia dengan Allah dengan alasan cari syafaat yang telah kita kaji selama ini. Yang ketiga adalah syirik dalam bab asma' sifat, di mana dia berkeyakinan bahwa nama atau sifat Allah Jalla wa'ala itu menyerupai sifat makhluk. Ya, nah, ini syirik-syirik besar. Syirik kecil adalah seperti riya, dia bersolat atau ibadah yang lainnya karena Allah, tetapi juga ingin dipuji oleh selain Allah, dipuji oleh manusia atas ibadahnya tersebut, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukan sebagai sebab secara syar'i dan secara kauni, seperti dia berkeyakinan dengan menggunakan jimat dia akan kebau, ya, dengan mengalungkan suatu kalung yang keramat di lehernya dia akan sembuh dari penyakit, ya, bahwa bulan tertentu adalah sebab kemalangan, kesialan, ya, dan sebagainya dari khurafat dan tatayurat. itu syirik-syirik kecil. Adapun mengidolakan artis-artis apa tadi namanya? Artis pop, K-pop, apa itu? Artis Korea. Artis Korea, masya Allah. Kenapa harus Korea? Allahul Musta'an. Ya, yeah. Maka ini dirinci. Apabila cinta seseorang itu kepada orang kafir karena kekufurannya, akidahnya, agamanya, jelas ini pembatal Islam. Tapi kalau dia cinta kepada orang kafir karena keahlian, kelebihan dia dalam urusan dunia, ya karena dia ahli pemain bola dan seterusnya, maka ini tidak membatalkan Islam. Tapi itu sebuah maksiat yang sangat dikhawatirkan dia di hari kiamat akan dibangkitkan bersama mereka. Karena Nabi bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba, seorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Nah, hati-hati ini ukhti. Ya, kalau masih cinta dengan artis, kepada artis pop, ya, akan dibangkitkan sama artis K-pop nanti di hari kiamat. Dan ya, kenapa harus artis Korea? Ya, kita juga bingung, ya. Kenapa sebagian para pemudi dan pemuda di Indonesia ini terlalu itu dengan artis-artis Korea yang sebagian laki-lakinya itu seperti bencong. Ya, enggak ada kejantanan. Ya, karena simbol kejantanan itu ada pada jenggot. Ya, itu menurut Islam dan menurut ya orang Arab. Bahkan ada syair yang menerangkan bahwa ada suatu syekh kabilah, kepala suku enggak punya jenggot karena memang enggak tumbuh. Maka para masyarakat menyatakan, "Law anna bi adla ashtarayna hali sayyidina li sayyidina." Aduhai, jika jenggot itu diperjualbelikan, niscaya kami akan membelinya untuk kepala suku kami. Lah, artis K-pop laki dan wanita hampir sama bentuknya, bentuk wajahnya, ya, dan seterusnya, ya. Aneh kalau seorang wanita suka kepada lelaki yang seperti artis K-pop, yang enggak ada bedanya antara laki dengan wanita. Ya, kecuali kalau sudah dilihat dengan serius. Nah, barakallahu fi. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan keistiqomahan kepada kita, menyelamatkan kita dari kesyirikan dan mewafatkan kita di atas tauhid. Masih ada? Udah, ya? Ini pertanyaan di atasnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Ustaz, mengenai perkataan syair, ya Rab, aku tak layak menjadi penghuni syurga dan tak sanggup menghadapi api neraka dan seterusnya. Bagaimana dengan syair tersebut, Ustaz? Apa boleh memegang syair tersebut karena kita banyak melakukan dosa? Jazakallahu khairan. Wallahu alam, saya belum pernah mendengar, baru kali ini mendengar syair ini. Tapi dari sisi bahasa, ini enggak beradab dengan Allah. Ya. Aku tak layak menjadi penghuni syurga. Ini bentuk pesimis kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu sikap yang tercela, karena kita dianjurkan untuk optimis kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap optimis bertemu dengan Allah, dianjurkan untuk optimis. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa yang mengharapkan optimis bertemu dengan Allah, mendapatkan hari akhirat dan banyak mengingat Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa di antara doa yang sering Nabi panjatkan adalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini, ilmu agama yang bermanfaat, amalan yang saleh dan kebaikan yang lainnya. Berikanlah hasanah untuk kami di akhirat, kata Abdullah bin Abbas, adalah syurga, dan selamatkanlah kami dari neraka. Dan Allah Jalla wa'ala dalam hadis qudsi menyebutkan, berfirman, ana inda dhanni 'abdi, aku sesuai dengan dugaan hambaku. Dan di dalam hadis yang sahih sebelum wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai salah satu di antara kalian mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan dosa-dosa besar dari dosa-dosa besar, dosa-dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Nabi sebutkan di antaranya adalah, al-ya'su min rahmatillah, pesimis dari Allah. pesimis dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan syurga adalah sebaik-baik dan sebesar-besar rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Naam, barakallahu fiik. Maka lebih baik syairi enggak usah diucapkan. Dan sebaik-baik doa yang kita bacakan kepada Allah adalah doa yang warid dalam Al-Quran, doa yang warid dari hadis-hadis Nabi SAW atau dari ulama as-salaf, karena bahasanya lebih selamat dan lebih sempurna. Karena tiada yang lebih sempurna perkataan daripada perkataan Allah, kemudian dari perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Masih ada? Udah. Baik. Jika tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.